Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita baca dan kita dengarkan keterangan dari beliau rahimahullah, yang mana ketika itu di Makkah kesyirikan muncul dan tumbuh begitu pesat, sehingga manusia ketika itu berada di masa yang gelap, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, masa-masa kejahilan menyebar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya kepada umat manusia, Allah turunkan Rasul yang membimbing, yang mengajak manusia untuk kembali berada di atas cahaya, di atas ketauhidan kepada Allah. Rasul mengajak manusia untuk kembali beribadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dari berhala-berhala yang mereka buat, yang mereka agungkan. Nah, kita baca yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala wa a'zamu fa'idatil laka ayyuha talibu akbaru ilm wa ajal mahsul. Kata beliau rahimahullah, dan faedah yang paling besar, yang paling agung, wahai engkau para pencari ilmu, wahai engkau para penuntut ilmu, wahai engkau orang-orang yang menginginkan tujuan yang utama, in fahimta ma sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mau memahami apa yang datang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam bermula dari yang asing. Islam datang asing. Wa sayaudu ghariban kama badaa, dan akan kembali menjadi asing. Demikian pula qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa quddati bi quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu qalu ya rasulullah al yahud wan nasara qala faman. Kemudian hadis Nabi pula, Nabi katakan, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti model dan cara-caranya orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai seandainya mereka masuk ke lubang dob biawak, niscaya kalian juga akan masuk. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang terdahulu sebelum kita, yakni yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasara? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pula, sataftariku hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Kalau kalian mau memahami ya, tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, engkau akan mendapatkan faedah yang besar. Engkau akan mendapatkan tujuan seorang belajar membaca dan belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena pada tiga hadis ini didapati faedah yang agung, faedah yang besar. Faedah yang pertama, badal Islam gharib. Islam ya dimulai dari yang asing. Ketika Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam yang seakan-akan manusia melihat ini adalah perkara yang baru. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran mereka pendahulu, nenek moyang mereka, yakni para anbiya dan mursalin, para rasul. Nabi dan rasul telah mengajarkan ajaran mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Namun ketika mereka diajak untuk kembali seperti keyakinan yang dibawa oleh para nabi dan rasul, mereka anggap itu adalah perkara yang baru. Maka faedah di sini, bahwasannya hadis ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang melihat kebenaran itu dilihat dari kuantitas, banyak pengikutnya. Lah, kebenaran tidak dilihat dari banyaknya pengikut, tapi kebenaran dilihat apakah sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Ketika kebenaran itu mencocoki, itulah yang namanya kebenaran. bukan kebenaran dilihat dari banyaknya pengikut. Dan juga kebenaran juga tidak dilihat, ya, hanya sekedar pengakuan-pengakuan, mengaku di atas kitabullah dan sunnah nabinya. Tapi apakah dia sudah sesuai dengan kitabullah dan sunnah nabinya? Bukan sekedar pengakuan semata. Kemudian yang berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, yakni merupakan suatu ketetapan dari Allah bahwa umat ini akan mengikuti dari orang-orang yang sesat. Di antara umat ini ada yang mengikuti, cenderung suka, dari kalangan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Demikianlah orang Yahudi dan Nasara begitu keras permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka tidak ridho, mereka tidak senang, mereka enggak suka melihat umat Islam berada di atas agama yang lurus, sehingga mereka berusaha menarik dan mengajak umat Islam mengikuti gaya-gaya dan cara dan model orang-orang Yahudi dan Nasara, dan ini terjadi. Didapati orang yang mengatakan dirinya Islam, tapi ternyata ketika ajaran Islam itu disampaikan, ajaran Islam itu dibacakan, ajaran Islam itu didengarkan, dia merasa tidak suka, dia benci, atau merasa bahwasannya itu perkara yang tidak sesuai dari keyakinan yang ada di masyarakatnya dan yang lainnya. Ada pula yang mengaku cinta Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ketika disampaikan pelajaran tentang tauhid, tentang akidah, mereka benci dengan mengatakan dengan berbagai macam perkataan, omongan, dan ucapan. Mengaku cinta Allah, tapi benci ketika pelajaran akidah, pelajaran tauhid dibacakan. Mereka menggelari, menjuluki orang-orang yang mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah dengan julukan-julukan, gelar-gelar yang enggak pantas. Lihat. Demikian pula di antaranya dari kaum muslimin pula, ketika disampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnahnya Nabi, ini ajarannya Nabi, tapi malah mencelanya, mengolok-olok, mengejek, atau bahkan enggak percaya, atau bahkan menganggap kolot dan yang lainnya. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang terdahulu di antara kalian. berpakaian dengan pakaian Islam, berbaju Islam, tapi punya pemikiran, punya keyakinan orang-orang di luar Islam, banyak didapati. Pakaian Islam, bajunya Islam, bahkan sholat di masjid, bahkan ya bergaul, bergabung dengan orang Islam, tapi pemikirannya diambil dari agama di luar Islam, dari agamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sehingga ya Nabi katakan umat ini akan mengikuti orang-orang, jalannya orang-orang terdahulu. Dia tidak merasa sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ternyata sudah jauh mengikuti ajarannya, keyakinannya, cara berpikirnya orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, sataftariku hadil ummah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Inilah konsekuensi dari mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Orang Yahudi terpecah menjadi 71, orang Nasrani 72, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Lihat, ketika umat ini mulai mengikuti mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka akan terpecah. Kulluha finnar, semuanya di dalam neraka, kata Nabi. Semuanya, semua golongan itu di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Cuman satu golongan. Siapa itu? Orang-orang yang berada ya di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka beragamalah dengan agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dari Nabi itulah agama, itulah keyakinan, itulah yang diikuti. Dicukupkan agama ini dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau rahimallah, fahadihi mas'alatu ajallul masaili. Masalah inilah masalah yang dari permasalahan yang paling ajal, yang paling agung, yang paling mulia. Faman fahimaha fahuwa faqih. Siapa yang mau memahami ini, maka dia adalah orang yang faqih. Waman amila biha fahuwa muslim. Siapa yang mau mengamalkannya, dia adalah orang yang muslim. Fanas'alullahal karima an almanna ayyatafaddala alaina wa alaikum bifahmiha wal amal biha. Maka kita memohon kepada Allah, Zat yang mahal karim, yang maha mulia, yang maha memberi, yang untuk diberikan kemuliaan atas kita dan atas kalian, dan diberikan pemahaman dan kita bisa beramal di atasnya. Kemudian beliau di sini rahimahullah setelah itu akan menjelaskan tentang ya Ka'bah Baitullah. Qala rahimallahu ammal baitul muharramu fa inna Ibrahima wa Ismaila alaihimassalamu lamma banayahu sarat wilayatuhu fi Ismail wa dzurriyyati. Kata beliau rahimallahu, adapun Ka'bah yang mulia, sesungguhnya setelah Ibrahim dan Ismail, setelah keduanya membangun Ka'bah tersebut, jadilah wewenang yang mengatur ya Ka'bah tersebut adalah Ismail dan anak keturunannya. Yang berkuasa mengaturnya, berwenang dengan Ka'bah setelah Ibrahim dan Ismail, maka yang berwenang untuk mengatur Ka'bah, yang punya kuasa pada Ka'bah tersebut adalah Ismail dan anak keturunannya. Nah, terus keadaannya seperti itu turun-menurun. Thumma ghalabahum alaihim akhwaluhum min jurhum. Kemudian ternyata ya, ghalabahum alaihim, paman mereka, paman dari jalur ibu ya, merebut kekuasaan tersebut, wewenang Ka'bah tersebut, yakni paman dari jalur ibu dari kabilah Jurhum. Dari kabilah Jurhum. Bisa difahami? Ka'bah ketika dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, yang berwenang untuk menjaga, mengurusi Ka'bah itu adalah Ismail. Kemudian anak keturunannya terus menerus turun-menurun. Naam. Kemudian setelah itu, ya, suku Jurhum, yang mana suku Jurhum ini adalah paman dari jalur ibu mereka. Mereka merebut kekuasaan dari anak keturunannya Ismail. Naam. Walam yunazzi'uhum banu Ismail liqarabatihim wa 'idhamihim lil hurmati. Namun ya, tidak dipermasalahkan oleh ya Banu Ismail, anak keturunan Ismail, ketika direbut kekuasaan Ka'bah oleh suku Jurhum, itu enggak dipermasalahkan. Apa sebabnya? Liqarabatihim, karena dekatnya nasab mereka, karena itu masih ya keluarga mereka, saudara mereka. Wa idhamihim li hurmati, dan karena mereka masih mengagungkan apa, kemuliaan Ka'bah, karena agung Ka'bah ya. Naam. Karena memuliakan Ka'bah. Li'alla yakuna biha kital, supaya tidak terjadi peperangan. Naam. Paham? Ketika direbut kekuasaannya oleh suku Jurhum, yang mana suku Jurhum ini adalah paman dari jalur ibu mereka, ya mereka enggak mempermasalahkan. Karena ya mereka masih dekat kekerabatannya, masih ada hubungan saudara, terlebih lagi mereka memuliakan Ka'bah supaya tidak terjadi peperangan di tempat itu, di tempat yang mulia. Tsumma inna Jurhum bagau fi Makkah. Namun ternyata suku Jurhum bagau, melampaui batas, sewenang-wenang ya, berbuat zalim. Wa zalamu man dakhalaha, dia melakukan kezaliman orang yang masuk di dalam Ka'bah ke di Makkah, dia zalimi. Nah, sehingga karena perbuatan orang-orang jurhum tersebut seperti itu, farroko amruhum, hilanglah wibawa mereka. Sudah mereka sudah enggak ada wibawanya. Karena mereka adalah orang yang sewenang-wenang. Nah, orang yang melakukan kezaliman sudah enggak ada wibawanya. Enggak ada kehormatannya mereka. Falamma ra'a dzalika Banu Bakrin ibni Abdil Manah ibni Kinanah wa ghubsyanu min Khuza'ah ajma'u 'ala jurhum faqtatalu faghalabahum Bani Bakrin wa ghubsyanun wa nafauhum min Makkah. Ketika ya disaksikan yang demikian itu oleh Banu Bakr bin Abdil Manah bin Kinanah dan Bani Ghubsyun bin Khuza'ah. Ya, Bani Kinanah dan Khuza'ah menyaksikan, melihat bahwasannya Jurhum adalah orang yang berbuat sewena-wena, ya berbuat zalim, semena-mena dan zalim, maka ajma'u 'ala jurhum, mereka membuat kesepakatan untuk mengalahkan Jurhum, ya Bani Kinanah dan Khuza'ah bersepakat untuk memerangi Jurhum. Faqtatalu, mereka akhirnya diperangin. Faghalabahum Bani Bakrin wa Ghubsyanun wa nafauhum min Makkah. Maka mereka dikalahkan oleh Bani Bakrin dan Ghubsyun dan mereka diusir dari Makkah. Mereka diusir dari Makkah. Wa kanat Makkah fil jahiliyah, dan Makkah semasa jahiliyah, semenjak masa ya jahiliyah, la yuqarru fiha dhulmun, sudah dibersihkan, sudah dijaga, tidak boleh ada di dalam Makkah perbuatan zalim. Wala yabghi fiha ahadun illa ukhrija, dan tidak ada orang yang berbuat melampaui batas kecuali dikeluarkan, diusir dari Makkah semenjak masa jahiliyah ketika itu. Maka semenjak masa jahiliyah sudah seperti itu. Orang yang berbuat semena-mena, orang yang berbuat zalim, semenjak masa jahiliyah sudah ya dibersihkan, diusir. Wala yuriduha malikun yastahillu hurmataha illa halaka, dan tidak ada satu raja pun, penguasa yang menghalalkan, membolehkan untuk melanggar kemuliaan Makkah tersebut kecuali akan dibinasakan, dihilangkan. Nah, thumma inna Ghubsyanu min Khuza'ah waliyatil baita duna Bani Bakrin. Kemudian ya, setelah Jurhum tadi dikalahkan oleh ya Khuza'ah dan Bani Bani Kinanah, maka Hubsyun ibn min Khuza'ah, suku Khuza'ah yang mengambil pengurusan Ka'bah sebagai walinya, yang mengurusi Ka'bah. Yang sebelumnya siapa yang mengurusi Ka'bah? Yahya Jurhum. Nah, setelah dikalahkan, ya, sekarang sebagai walinya adalah Khuza'ah. Dan Bani Bakr itu ada di bawahnya dari penguasaan. Naam. Wa Quraisyun idzaka hululun wasirmun wa buyutan wa buyutatun mutafarriquna fi qaumihi min bani Kinanah. Adapun Quraisy idzaka hululun wasirmun, ketika itu suku Quraisy, masih nyambung pembahasan ya, masih nyambung pembahasan. Nah, sekarang suku Quraisy di mana? Karena yang sebagai walinya yang berwenang untuk menguasai atau mengatur, mengurusi Ka'bah ketika itu dipegang oleh suku Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Nah, setelah Jurhum dikalahkan, adapun Quraisy ketika itu mereka masih terpecah-pecah. Wa buyutatun mutafarriquna, rumah mereka terpisah-pisah. Naam. Jadi mereka tidak satu ketika itu. Naam. Fi qaumihim min bani Kinanah, mereka rumahnya terpisah-pisah dari kaumnya, dari Bani Kinanah. Ini ya suku Quraisy ketika itu. Fawaliyat Khuza'atul baita yatawarratuna dhalik, maka yang sebagai walinya yang berwenang terhadap Ka'bah ketika itu adalah Khuza'ah. Mereka yatawarratuna dhalik, turun temurun mewarisi anak keturunannya terus. Naam. Yang mewarisi sebagai wali Ka'bah ketika itu. Hatta kana akhiruhum Hulail ibnu Habsyiyah, sampai akhir dari masa keturunan Khuza'ah seorang yang bernama Hulail bin Habsyiyah. Hulail bin Habsyiyah ini ya, dia yang sebagai penguasa yang mengatur, yang berkuasa dalam mengurusi Ka'bah dari suku Khuza'ah. Naam. Fatazawwaja Qusay ibn Kilab ibnatahu. Ternyata Qusay bin Kilab itu menikah dengan anaknya Hulail bin Habsyiyah. Qusay bin Kilab ini dari suku Quraisy. Naam. Dari suku Quraisy. Nyambung pembahasan. Suku Khuza'ah terus mewarisi Ka'bah turun temurun ya, sampailah pada keturunan terakhir mereka yang menguasai Ka'bah ketika itu, Hulail bin Habsyiyah. Hulail bin Habsyiyah punya anak wanita, dinikahi oleh Usai bin Kilab. Usai bin Kilab dari suku Quraisy. Nah, dari sinilah mulai nanti setelah ini diambil pengalihan pengurusan Ka'bah oleh orang-orang suku Quraisy. Yang mana sebelumnya kita ketahui suku Quraisy ketika itu masih terpecah-pecah, rumahnya mereka terpisah-pisah. Nah, sehingga mereka belum ya punya wewenang terhadap Ka'bah. Ketika Usai bin Kilab menikah dengan anaknya Hulail, falamma adamu syarafu Usai, maka ketika ya ternyata Usai ini lebih dihormati, lebih diagungkan, dimuliakan, lebih besar pamornya daripada siapanya? Mertuanya. Karena ya Hulail adalah mertuanya Qusay. Hulail ini adalah dari suku Khuza'ah, sedangkan Qusay dari suku Quraisy. Qusay ya lebih tinggi pamornya. Nah, wa kathura banuhu wa maluhu, dan dia anaknya lebih banyak dan hartanya juga banyak. Naam, halaka Hulail, maka Hulail sudah mulai turun jabatannya dan dia meninggal. Naam, faraa Qusay annahu aula bil Ka'bah, maka Qusay melihat, menantunya tadi melihat ya, memandang bahwasannya ya saya yang lebih berhak untuk Ka'bah ini, bukan dari suku Khuza'ah. Hulail dari suku Khuza'ah, sedangkan Qusay dari suku Quraisy. Saya yang lebih berhak untuk mengurusi Ka'bah. Wa amrihil Makkah, dan sebagai ya penguasa pemerintah di Makkah. Min Khuza'ah wa Bani Bakr, ketimbang daripada Khuza'ah dan Bani Bakr, saya, kata Qusay. Wa anna Quraisyan ru'usu ali Ismaila wa sarihuhum. Naam. Karena kan Quraisy itu adalah ya tokohnya, penguasanya ya, atau memang keturunannya Ismail lebih kuat garis keturunannya dan lebih kuat ya dalam mengurusi Ka'bah, lebih berhak orang-orang Quraisy karena garis keturunannya langsung ke Ismail. Fakallama rijalan min Quraisyin wa kinanatan fi ikhraji Khuza'ah wa Bani Bakrin min Makkah fa'ajabuhu. Maka Qusay mengajak bicara seorang dari suku Quraisy. Kita ini lebih berhak terhadap Ka'bah. Nah, kita ini lebih berhak terhadap Ka'bah daripada ya Kinanah dan Bani Bakar. Nah, Khuza'ah. Kita yang berhak, katanya. Maka mereka ya berencana untuk mengeluarkan, mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar dari Makkah untuk memerangi. Kenapa? Kalau caranya mungkin diminta, kan enggak mungkin, karena ya mereka ini Khuza'ah ini kan punya apa namanya, andil besar dalam memerangi suku Jurhum. Yang dulu Jurhum berkuasa, ya, berbuat zalim, berlaku semena-mena di Ka'bah. Naam. Kalau langsung diminta oleh Qusay, kan enggak mungkin. Ya caranya gimana? Ya ini diperangin. Akhirnya mereka dikeluarkan, dipaksa keluar. Fa'ajabuhu, maka ya diterima ajakannya. Naam. Wa kana Ghaus ibnu Murrin ibnu Uddin ibnu Tabihah ibnu Ilyas ibnu Mudhar yali ijazah linnas bil haji min Arafah wa waladahu min ba'dihi. Dan adalah Ghaus bin Murrah bin Ud ibnu Tabihah ibnu Ilyas ibnu Mudhar, ya, yali ijazah, dia yang memberi ijazah, rekomendasi manusia yang melakukan haji. Ya, dia yang memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi, ya, ketika mereka, ya, melakukan manasik-manasik. Nah. Dan terus-menerus yang demikian itu diwarisi oleh anak keturunannya, Ghaus bin Murrah bin Ud bin Tabihah. Lianna ummuhu kanat jurhumiyah la talid. Dan adalah ibunya Ghaus bin Murrah itu adalah dari suku Jurhum, yang mana ibunya ini adalah seorang yang mandul, enggak punya anak. Fanadzarat lillah, kemudian dia bernazar untuk Allah, in waladat rajulan, kalau dia melahirkan seorang anak laki-laki, antatasaddaqa bihi alal Ka'bah yakhdumuha. Dia bernazar kalau melahirkan, punya anak laki-laki, dia akan menjadikan anaknya sebagai, ya, pelayan Ka'bah. Nah, fawaladatil Ghaus, ternyata, ya, Allah terima nadarnya, lahirlah yang namanya Ghaus bin Mur ibnu Ud bin ibni Tabihah. Fakana yaqumu 'alal Ka'bah ma'a akhwalihi min Jurhum. Dan merekalah yang mengatur Ka'bah dan bersama pamannya dari suku Jurhum. Fawaliyal ijazah bin nas limakanihi minal Ka'bah fakana idza dafa'a yaqul. Maka dialah yang memberikan rekomendasi manusia, ya, pada tempatnya ketika mendatangi Ka'bah. Mereka mengatakan, dia mengatakan, Allahumma inni tabi'un tab'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku mengikuti, ya, tradisi. In kana isman fa'alayya qudha'ah. Apabila padanya ada dosa, maka ditanggung pula dari Bani Qudha'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktu sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebenarnya pembahasan masih nyambung. kalau dibaca panjang waktu kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal, barakallahu fiik.